Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Ar-Rukaiz Al-Ashar. Setelah kita mengetahui 5 poin perkara-perkara yang sifatnya ma'nawi, aunun minur rahmani wa husnu niyatin wa tadarru'un lirabbi wa zaka'u jinani, memohon atau meminta pertolongan kepada Allah, bagusnya niat berdoa kepada Allah dan kebagusan qalbu. Kemudian perkara yang kelima dari 10 poin yang beliau sebutkan agar seorang mendapatkan ilmu. Qala Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahullah khamisan, yang kelima az-zaka'u, kecerdasan. Cerdas, memiliki akal, memiliki pemahaman. Qala waz-zaka'u yakunu jibillatan wa yakunu muktasaban. Az-zaka, kecerdasan, ini bisa berupa jibillah, sesuatu yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah dia sejak lahir memang orang tersebut cerdas. Hafalannya kuat, pemahamannya bagus. Dan menjadi jibillah, melekat pada orang tersebut. Hal ini suatu yang ma'ruf pula, baik dalam perkara agama maupun perkara dunia. Ada orang yang cepat hafalannya, pemahaman juga bagus. Dan wa yakunu muktasaban, dan yang kedua bisa jadi suatu yang muktasab, sesuatu yang diraih, diperoleh dengan usaha. Diraih, diperoleh dengan usaha. Dia kecerdasannya pertengahan misalnya, sedang-sedang saja. Namun dia memiliki usaha dan upaya. Ya, dengan kemampuan yang seperti itu, dia latih, dia upayakan sehingga mampu menghafal, menampung, memahami, mencerna. Muktasab, sebagaimana akhlak. Ya, akhlak juga ada menjadi naluri, tabiatnya Allah tetapkan dan menjadi tabiatnya sejak kecil. Dan ada pula yang sifatnya sesuatu yang diupayakan, diusahakan. Qala fa in kana al-mar'u zakiyan qawwahu. Kalau seseorang itu cerdas, ya, seorang cerdas memiliki hafalan yang kuat, pemahamannya bagus, cerdas, apa yang semestinya dilakukan? Qawwahu, maka hendaklah dia menguatkannya, dikuatkan terus, dijaga, dipelihara. Tidak disia-siakan. Gunakan untuk berkait dengan agama tentunya, menghafal ayat-ayat ataupun Al-Quran, menghafal hadis-hadis, menghafal aqwal ulama, menghafal mutun ilmiah, matan-matan ilmu. Dari hafalan itu dimuraja'ah, qawwahu. Dia kuatkan hafalannya. Ya. Enggak di lepas begitu saja, enggak dibiarkan. Qawwahu, dia kuatkan. Wa illa, jika tidak, ya, yakni dia kecerdasannya bukan termasuk orang yang tinggi. Levelnya bukan level yang tinggi. Wa illa marrana nafsahu hatta yaktasibahu. Jika tidak, ya sedang-sedang aja misalnya, maka hendaklah dia marrana nafsahu, melatih dirinya, melatih, mengasah kecerdasannya. Jadi seorang sekali mendengar langsung hafal, tapi orang ini enggak, harus diulang 5 kali, 10 kali, ditamrin, dilatih terus. Marrana nafsahu. Jadi ya, yang lainnya 3 kali sudah cukup, dia harus 20 kali misalnya. Misal. Marrana nafsahu. Dia mentamrin, melatih, menggembleng dirinya. Sampai hatta yaktasibahu. Sampai dia meraih kecerdasan tersebut, meraih hafalan itu, meraih pemahaman tersebut. Tidak putus asa. Namanya az-zaka, kecerdasan. Ada yang sifatnya tabiat naluri yang Allah tetapkan. Yang kedua bisa jadi dengan upaya dan usaha. Ini nanti sangat terkait dengan poin yang keenam. Ada taklik nomor satu. Qala kama ja'a fil athari an Abi Darda radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah datang dalam athar dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan ta'allum, dengan belajar. Bukan ilmu laduni, ya. Ilmu diperoleh dengan belajar, duduk, membaca, mendengarkan, mencatat, memurojaah, bitta'allum. Ilmu diperoleh dengan belajar. Usaha, upaya. Ya. Wal hilmu bitahallum, memiliki sifat hilm, kelemah lembutan, sifat bijaksana, sifat hati-hati, itu bitahallum, dengan usaha juga. Berusaha untuk hati-hati, berusaha untuk lemah lembut. Ada usaha, ada upaya. وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ. وَمَنْ, dan siapapun, يَتَحَرَّ, berusaha, berupaya mencari الْخَيْرَ, kebaikan, berupa ilmu, berupa hilm, berupa karom, sifat dermawan, ya, hal-hal yang lainnya. Wa man yataharra al-khaira, siapapun yang berusaha mencari, memiliki atau mendapatkan kebaikan, yu'tahu, niscaya dia akan diberi. Ada usaha, ada upaya. Wa man yatawaqqa asy-syarra yunqahu, dan siapapun yang berusaha untuk terhindar dari kejelekan, ada usaha, ada upaya. Siapapun yang berusaha untuk menghindar, menjaga diri dari kejelekan, yuqahu, niscaya dia dijaga dari kejelekan tersebut. Nam rawahu al-Baihaqi fi al-Madkhal, diriwayatkan al-Baihaqi dalam kitab al-Madkhal dengan nomor 385. Nam, ini penting. Ada upaya, usaha untuk menguatkan, pertahankan hafalannya. Ya. Wi'anya itu, wadahnya itu dipakai pada hal-hal yang positif, pada hal yang baik. Menghafal ayat, menghafal hadis, ya, aqwal ulama, mutun ilmiah. Bukan dipakai pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian juga ada usaha, upaya mengulang-ulang hal tersebut. Qala wa zaka'u min al-asbabil qawiyyati al-mu'inati ala tahsilil ilmi. dan kecerdasan termasuk dari al-asbab, termasuk dari sebab-sebab, termasuk dari faktor-faktor yang amat kuat. Al-mu'inah untuk mendukung, membantu ala tahsilil ilmi, untuk membantu, mendukung, mendapatkan ilmu. Ya. Oleh karena itu, para orang tua, al-aba wal-ummahat, jika melihat anaknya, ada kan tampak, kecil, Masya Allah, cepat hafalannya, paham cepat. Nah, itu kesempatan. Dididik dengan baik, dengan bijak, ya, sejak kecil, dilatih, menghafal, pertama membaca, huruf, berhitung, baca huruf Latin, huruf Arab, dan seterusnya. Pentingnya latihan. Pentingnya mendampingi anak. Melihat anaknya, Masya Allah, masih bagus, eman-eman. Ya. Kita mengerti semuanya, Insya Allah, terkait dengan keutamaan ilmu, mencari ilmu, menyebarkan ilmu. Maka kecerdasan yang ada pada anak tersebut jangan disia-siakan. Ya, harta mudah dicari, Insya Allah. Adapun anak, ini sangat penting. Anak dijaga, dioptimalkan hafalannya, semangatnya dalam mencari ilmu. Qala wa fahmihi wa hifzihi. Demikian juga kecerdasan termasuk dari faktor yang kuat untuk memahami dan menghafal ilmu. Sekali lagi sama dengan tadi yang di atas. Ada yang jibillah, ada yang muktasab. Dalam memahami, pemahamannya bagus. Wa hifzihi, demikian pula dalam menghafal, sangat mendukung. Memiliki peran penting dalam hal tersebut. Qala wa tafriqi bainal masaili. Demikian pula az-zaka. Kecerdasan itu sangat berpengaruh terhadap tafriq, untuk membedakan di antara permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, karena ilmu itu banyak. Ilmu itu luas. Nah, di sana ada kaidah-kaidah, usul dan semisalnya. Kecerdasannya dipakai untuk itu. Qala wal jam'i bainal adillati wa ghairi dhalik. Meraih ilmu, memahami, menghafal, membedakan antara permasalahan satu dan yang lain. Berikutnya, wal jam'i bainal adillah, mengumpulkan di antara dalil-dalil yang ada. Seperti yang sudah kita ketahui pada pertemuan, beberapa pertemuan yang lalu, terkait dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bagaimana pujian ahli ilmu. Ya, kata Ibnu Daqiq Al-A'id, saya melihat seorang yang semua ilmu itu ada di antara kedua matanya. Dia ambil dari ilmu itu yang dia kehendaki, dia tinggalkan apa yang dia kehendaki. Wal jam'i bainal adillah, mengumpulkan dalil-dalil dari Quran, sunnah, ataupun aqwal, ulama, ijma, dan semisalnya. Qala wa ghairi dhalik, dan lain sebagainya. Dari ya pentingnya zaka, kecerdasan di dalam mencari ilmu. Kalau kita melihat, baik, bagaimana para ulama kita secara khusus terkait dengan hifz. Nah, sekali lagi tadi kembali kepada hal tersebut, kecerdasan ada dua, jibillah dan muktasab. Satu yang telah ditabiatkan oleh Allah, yang kedua usaha upaya. Di antara poin kita nukilkan sebagiannya. Dari penjelasan para ulama, ucapan para ulama tentang pentingnya hafalan. Tentang pentingnya hafalan. Masing-masing orang melihat dan memperhatikan dirinya, saya ini kecerdasannya seperti apa. Ya, dari situ ada usaha dan upaya, enggak putus asa. Terkait dengan al-hifadz, ya, dikatakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, apa sih hakikatnya hafal itu? Apakah dikatakan, oh saya sudah hafal sekian juz, 10 juz, 20 juz. Namun ketika di tes, sebentar, murojaah, butuh beberapa hari, beberapa pekan dulu. Oh, semacam itu. Kata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, al-hifdhu al-itqanu. Yang namanya hafal, al-hifdh, orang hafal, al-itqan, orang yang mutqin. Orang hafal itu orang yang mutqin. Ketika diminta, ketika diuji, siap. Nah. Ucapannya semisal, ya, diucapkan juga, kalau tadi, Abdurrahman ibn Mahdi dalam Al-Jami' di Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Ucapan semisal dengan itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Al-itqan huwal hifdhu. Dalam al-adab asyara'iyah. Al-itqan mutqin itulah hafalan. Itulah hafalan. Namanya mutqin itu adalah ukurannya. Ukurannya dikatakan sebagai orang hafalan. Demikian juga al-a'mash rahimahullah ta'ala. Mereka memberikan wasiat, para ulama memberikan wasiat bagi thalabatul ilm, membimbing mereka untuk banyak menghafal, tidak semata-mata menyandarkan kepada kitab. Kata al-a'mash, ihfadhu ma jama'tum. Hafallah apa yang telah kalian kumpulkan. Hafallah. Ya, hafallah ihfadhu ma jama'tum. Hafallah apa yang telah kalian kumpulkan dari ilmu. Fa innal ladzi yajma'u wa la yahfadhu. Sesungguhnya orang yang semata-mata mengumpulkan wa la yahfadh dan tidak menghafal, karrajuli kana jalisan, seperti seseorang yang duduk, ala khiwanin, duduk di atas meja makan. Ada ini macam-macam makanan. Ya khudu luqmatan, dia ambil satu luqmah, satu genggam. Kalau orang yang wajar, sehat, lapar, ya dia ambil satu genggam untuk apa? Dimasukkan ke mulutnya. Ya khudu luqmatan. Nah, dia ambil. Terus apa? Fayan buzuha wara'a dhahri. Enggak dimasukkan mulutnya. Taruh mana? Dia lemparkan ke belakang punggungnya. Diambil. Yang depannya habis. Namun apa? Enggak masuk perutnya. Masuk ke belakangnya. Ambil. Fayan buzuha wara'a dhahri. Dia lemparkan ke belakang punggungnya. Famata taro yashba'. Lalu kapan engkau melihat dia akan kenyang? Kenyang enggak? Ya enggak kenyang. Ya. Dia punya ilmu namun enggak jaga, enggak diawal. Dia mengambil makanan enggak dimasukkan ke dalam mulutnya namun dia lemparkan ke belakangnya. Baik. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama terkait hal tersebut. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.